Alhamdulillah, tiga lagu kelar sudah saya lantunkan bernuansa dangdut buat anda semuanya. Seperti biasa, saya langsung pamit undur diri. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi.